hatiku tersimpan ada rasa bimbang yang enggan ku ceritakan. Ternyata baru ku sadari sebenarnya hatimu yang kau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu di pelukmu. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Maafkan diriku, telah melangkah lugu, memberi bimbang di hatinya. Terjadi dan mulai membawamu ke